ada cinta. Saat kita berpandang mata, oh mesranya, kita telah terbawa suasana indah. Rasanya ku ingin saja memeluk dirimu mesra, ku genggam tanganmu di antara kata cinta. Dapatkah nanti kan bersatu mimpi-mimpi dan kenyataan? Oh, kapankah sementara kesunyian mencekam?